terasa di hati. Bila teringat kisah sedih, pilu terasa kasih ingkari janji. Ku yang tinggal sendiri, larut berteman sepi. Gelap bayang kenangan, tepi semua harapan. Sepi.